Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, Ya ayuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 75 sekarang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una, apakah kalian wahai kaum mukminin merasa tamak? An yu'minu lakum, agar mereka beriman kepada kalian, maksudnya mengikuti kalian. Ayyan qadu lakum bitta'ah ha'ula'il firqah ad-dhalah minal yahud alladzina syahada aba'uhum minal ayatil bayyinat ma syahaduh. Apakah kalian merasa tamak untuk orang-orang Yahudi itu beriman? Artinya menaati kalian untuk beriman kepada Allah. Iya. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah. Sedangkan sekelompok dari mereka orang-orang Yahudi itu mendengarkan firman-firman Allah. Thumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubah-rubahnya. Min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka itu perbuatan yang salah. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum, di sini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada kaum mukminin bahwa orang-orang Yahudi itu ya bagaimana akan beriman dan mengikuti kalian wahai kaum mukminin, sementara ya firman-firman Allah yang sudah jelas-jelas kebenarannya saja itu mereka rubah-rubah. Padahal mereka sudah memahaminya. Dan mereka tahu bahwa perbuatan mereka itu enggak benar. Bahwa perbuatan mereka itu dosa. Tapi ternyata mereka sengaja ya merubah-rubah makna-makna firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Aliyah, amadu ila ma anzalallahu fi kitabihim. Mereka sengaja ya mengambil ayat-ayat yang Allah turunkan dalam kitab-kitab mereka dari sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faharrafuhu an mawadhi'ihi. Lalu mereka rubah-rubah ya, dari tempat-tempatnya. Ya, orang Yahudi itu supaya pengikut-pengikutnya tidak beriman kepada Nabi Muhammad, caranya bagaimana? Maka ayat-ayat Taurat yang menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, tentang sifat-sifat para sahabatnya itu dihapus, dirubah-rubah oleh mereka. Iya. Mujahid berkata, "Alladzina yuharrifunahu walladzina yaktumunahu humul ulama minhum." Dan yang melakukan perbuatan itu yaitu merubah-rubah dan menyembunyikan ayat-ayat Allah itu ternyata ulama mereka. Bukan orang jahil mereka, ulamanya, bayangkan. Kalau ulamanya begitu, gimana yang awamnya, Pak? Lebih parah lagi mungkin. Itu orang Yahudi, so, ya, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan, apakah kalian hai kaum mukminin merasa tamak, ya, agar orang-orang Yahudi itu beriman kepada kalian, ikut keimanan kalian, sementara mereka sudah mendengarkan firman-firman Allah dan mereka sudah yakin akan kebenaran firman Allah itu, tapi kemudian dirubah-rubah. Ya, ini menunjukkan saudaraku bahwa yang suka merubah-rubah ayat-ayat Allah itu perbuatan orang Yahudi. Dan merubah-rubah itu ada dua macam, kata para ulama. Yang pertama, merubah-rubah secara lafaznya. Lafaznya dirubah oleh mereka. Ya. Yang kedua, dirubah secara maknanya. Maknanya dirubah. Ya. Lafaznya tidak dirubah, tapi maknanya yang dirubah. Dengan cara apa? Dengan cara ditafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan teksnya. Iya. Nah, ini dua macam, ya, perbuatan merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaum muslimin ada enggak, Pak, yang seperti itu, Pak? Iya. Ada orang Jahmiyah berusaha merubah firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, diganti sama dia apa? Wa kallamallaha Musa taklima. Artinya Nabi Musa yang mengajak bicara Allah. Yang benar, wa kallamallahu Musa. Allah yang mengajak bicara Nabi Musa. Kenapa mereka rubah-rubah? Karena mereka tidak meyakini Allah punya sifat bicara. Karena mereka tidak punya, bahkan mereka mengingkari Allah punya sifat bicara, mereka rubah. Yang harusnya wa kallamallahu jadi wa kallamallaha. Iya. Nah, ini ada lagi yang merubah maknanya. Ya, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin tidak bisa merubah ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an enggak bisa dirubah-rubah sama mereka. Satu ayat Al-Qur'an saja yang dirubah ketahuan oleh kaum muslimin. Jangan satu ayat. Satu harokat aja dirubah ketahuan sama kaum muslimin. Karena Allah sudah berjanji untuk menjaga apa? Al-Qur'an, Pak. Tapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah merubah makna-maknanya. Menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dengan seperti yang dilakukan oleh orang liberal. Ya. Mengambil ayat Allah ditafsirkan sendiri dengan akalnya. Ayatnya tidak dirubah sama mereka, sebab kalau mereka merubah ayatnya ketahuan kaum muslimin, wah ini orang zindik. Tapi tidak dirubah oleh mereka, Pak. Tapi makna-maknanya yang disimpangkan oleh mereka itu. Ya, termasuk merubah-rubah ayat-ayat Allah tidak masuk di akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka dari itu dua macam perubahan ini adalah, ya, perbuatan yang jelas-jelas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Yahudi ini anehnya, Pak, sudah tahu itu firman-firman Allah dan mereka yakin bahwa itu firman Allah, Pak. Tapi karena kedengkian mereka, kebencian mereka, akhirnya mereka rubah-rubah ayat-ayat Allah itu, ya, sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada dalam Taurat mereka itu, supaya pengikut-pengikut mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, coba orang kayak ginian bagaimana bisa beriman, kata Allah. Mereka sudah jelas melihat ayat-ayat Allah. Sudah gitu mereka rubah-rubah dalam keadaan mereka tahu sebetulnya itu enggak boleh. Kalau hal itu mereka lakukan kepada kitab suci mereka, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akan mengikuti kalian? Iya. Baik, ayat ini kita ambil beberapa faedah. Kata Syekh Utsaimin rahimallahu fawaid al-ayah, faidah-faidah ayat. Yang pertama, anna man kana la yu'minu bima huwa adhar fa innahu yab'ud an yu'mina bima huwa akhfa. Lianna man yasma' kalam Allah thumma yuharrifuhu ab'ad qabulan lil haqqi mimman lam yasma'hu. Orang yang tidak mengimani sesuatu yang sudah jelas kebenarannya. Ya, orang yang tidak mengimani sesuatu yang sudah sangat jelas kebenarannya, maka lebih-lebih lagi dia tidak akan pernah mungkin mengimani sesuatu yang kurang jelas kebenarannya, Pak. Kalau yang sudah jelas-jelas kebenarannya saja tidak diimani, apalagi kalau itu belum jelas apa kebenarannya, saudaraku, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Karena kenapa, lihat orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah jelas kepada mereka, tampak dengan jelas akan kebenaran firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Yahudi itu, Pak, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus jadi nabi, orang Yahudi itu menakut-nakuti dan mengancam kaum Aus dan Khazraj yang ada di kota Madinah. Apa kata mereka? Kelak, ya, akan muncul nabi akhir zaman yang akan memerangi kalian. Mereka sudah memberitahu kepada orang-orang Ansor, ya, penduduk kota Madinah, bahwa nanti akan keluar nabi akhir zaman. Berarti mereka membaca Taurat, ya. Bahkan mereka mengetahui tentang sifat-sifat Nabi Muhammad melebihi mengetahui anak-anaknya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Tahu betul, Pak. Bahkan mereka tahu tempat hijrahnya, tahu mereka. Bahkan mereka tahu tentang sifat-sifat para sahabatnya, tahu mereka, Pak. Nah, orang Yahudi itu orang berilmu, Pak. Iya. Antum tahu di Israel ini lagi rajin nanam pohon gorkod, Pak. Karena mereka punya ilmu, ini pohon nanti pohon yang tidak akan memberitahu kaum mukminin tentang mereka. Mereka punya ilmu, punya ilmu. Sebetulnya mereka yakin kebenaran Nabi Muhammad itu, yakin banget sudah. Seperti yakinnya matahari di siang bolong. Cuma masalahnya mereka dengki, gak mau beriman. Maka kata beliau, orang yang seperti ini, yang jelas-jelas tidak mau beriman kepada kebenaran yang sangat jelas seperti matahari di siang bolong, apalagi kalau itu kebenaran sesuatu yang tidak jelas. Ya. Ini ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Faidah yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annallaha ta'ala yusalli rasulahu sallallahu alaihi wasallam bima yudhib anhu al-asa wal hazan wal huzn. Di sini Allah ingin menghibur Rasulullah. Di mana Allah mengatakan ayat dalam ayat ini, apakah kalian hai orang-orang yang beriman merasa tamak agar orang-orang Yahudi itu mau beriman? Ya. Sementara mereka mendengarkan ayat-ayat Allah saja mereka rubah-rubah. Maksudnya Allah ngomong seperti ini apa? Ingin menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sedih. Dan Rasulullah, di mana Allah menjelaskan kepada Rasulullah bahwa orang Yahudi itu memang begitu sifatnya. Mereka itu, ya, orang-orang yang keras kepala. Orang-orang yang subhanallah sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW dilarang. Ya, seakan-akan Allah mengatakan kamu jangan bersedih terhadap mereka, hai Muhammad. Kenapa? Karena perbuatan mereka itu tidak akan memberikan mudarat sama sekali buat kamu. Iya. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu sendiri. Tidak akan membahayakan kamu orang-orang yang tersesat itu kalau kamu sudah dapat hidayah. Maka dari itu saudaraku ikhwata Islam azani Allah wa iyakum, ya kita pun demikian akhi. Ketika kita melihat banyak orang-orang tidak mau beriman, padahal kita berusaha untuk dakwahi, mungkin hati kita merasa sedih. Udahlah, enggak usah bersedih. Hidayah itu di tangan siapa? Allah. Allah yang memberikan hidayah. Yang terpenting bagi kita adalah berusaha, ya, mendakwahi mereka, berusaha untuk menyampaikan hujah kepada mereka. Adapun masalah hidayah itu urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faidah yang ketiga, wa minha, di antara faidah ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, isbat anna Allah yatakallam wa anna kalamahu bisautin masmu'. Penetapan bahwasanya Allah berbicara. Allah itu berbicara. Ya, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, bahwa Allah itu berbicara. Dan Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan, Pak, bahwa Allah itu berbicara dengan suara dan terdengar suara. Ya. Beda dengan sebagian apa namanya yang menisbatkan kepada Ahlussunnah. Mereka mengatakan Allah berbicara tapi tidak dengan suara. Akan tetapi kata mereka Allah menciptakan pemahaman kepada Jibril untuk memahami apa yang Allah inginkan. Jadi katanya Allah itu berbicara tanpa suara. Allah berbicara tanpa huruf. Sementara kita Ahlussunnah mengatakan Allah berbicara dengan suara dan huruf. Dan sifat Allah tidak serupa dengan makhluknya. Udah imani aja selesai. Iya. Makanya di sini disebutkan dalam ayat ini yasma'una kalam Allah, mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan, Pak, ya bahwasannya apa namanya yang Allah turunkan kepada para nabi itu berupa kitab suci adalah firman-firman Allah. Dan firman Allah itu bukan makhluk. Firman Allah itu bukan makhluk. Ya. Faedah selanjutnya, wa minha anna haula'il yahud qad harrafu kalam Allah. Bahwa orang-orang Yahudi itu suka merubah-rubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kebiasaan orang Yahudi itu, Pak, merubah-rubah firman-firman Allah. Maka kalau kita termasuk yang merubah-rubah firman Allah dengan menafsirkan dengan akal-akal kita, dengan otak kita sendiri, dengan pendapat kita sendiri, berarti kita sudah melakukan seperti perbuatan orang-orang Yahudi. Iya. Dan ini banyak akhi. Di kalangan kaum muslimin itu, ya, bawa ayat, pahami sendiri, tafsirkan dengan pendapat sendiri. Makanya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dan muqaddimah tafsirnya berkata, wa amma tafsirul Qur'an bimujarradir ra'yi faharam. Adapun menafsirkan Al-Qur'an hanya sebatas dengan ra'yu semata, maka itu hukumnya haram. Iya. Enggak boleh. Menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yu itu enggak boleh. Tafsirkan Al-Quran itu dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan pendapat para sahabat, dengan pendapat para tabi'in. Demikian pula dengan bahasa Arab yang fasih, itu tata cara menafsirkan Al-Quran. Adapun kemudian menafsirkan dengan ra'yu sendiri, akal sendiri, bahaya ya akal Islam. Apalagi kalangan sufi yang mengatakan Al-Quran itu katanya ada makna yang lahiriah, ada makna batiniah. Makanya kan kemudian muncul kelompok batiniah. Iya, kelompok-kelompok batiniah itu. Dan mereka mengatakan yang mengetahui makna batin hanya para wali saja, yang sudah sampai kepada derajat tinggi katanya. Iya. Subhanallah. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bayanu qubhi tahrifi haula'il yahud li'annahum harrafu ma'aqaluh wa tahrif ba'da aqlil ma'na a'zam li'annal insan al-jahil qad yu'dhar bijahlihi. Penjelasan betapa buruknya sifat orang Yahudi itu, Pak. Karena mereka merubah-rubah itu setelah mereka memahaminya. Ya. Merubah setelah memahami itu lebih berat dibandingkan orang yang tidak faham maknanya. Ya. Makanya orang yang tidak faham, tidak tahu, terkadang bisa saja dimaafkan. Tapi masalahnya tahu. Faham maknanya, tahu itu tidak boleh, tahu tapi dirubah-rubah oleh dia, ya akhwal Islam. Ini subhanallah, ya sifat orang-orang Yahudi, na'udzubillah. Ya, kata beliau, lakinal insan al-alim alladhi aqla syai' yakunu amaluhu aqbah. Ya, orang yang sudah tahu ilmunya dan sudah faham tentang masalah itu, tapi ternyata dia malah melakukan tidak sesuai dengan keilmuannya, ini lebih buruk lagi saudaraku. Li'annahu tajarru'un 'alal ma'siyah ma'a ilmihi biha. Karena ini sama saja dia nekat untuk berbuat maksiat padahal dia sudah tahu itu maksiat. Itu berat dibandingkan dengan orang yang tidak tahu. Ya mungkin orang tidak tahu ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah yang ke-8, qubhu tahrifi kalamillah. Buruknya merubah-rubah firman Allah. Yang merubah-rubah firman Allah itu perbuatan yang sangat buruk, saudaraku. Iya. Maka kewajiban kita jangan merubah-rubah firman-firman Allah. Fahamilah dengan benar. Fahamilah Al-Quran sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, fahami dengan benar. Jangan seenaknya menafsirkan Al-Quranul Karim. Taib, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, ayat 76. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman. Ya. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman. Qalu amanna. Mereka berkata apa? Kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu. Dan apabila mereka bersendirian dengan teman-teman mereka sendiri, apa kata mereka? Qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah kalian menceritakan kepada mereka dengan apa-apa yang telah Allah bukakan kepada kalian ilmunya? Liuhajjukum bihi inda rabbikum. Agar nanti mereka bisa berhujah ya dengannya di sisi Rabb kalian. Ya. Afala ta'qilun? Apa kalian tidak berakal? Ikhwata Islam, azani Allah wa iyakum. Ya. Allah mengatakan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata apa? Amanna. Kami beriman. Siapa ini? Ini adalah ya orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Jadi orang-orang Yahudi ini pura-pura masuk Islam. Dia mengatakan kepada Rasulullah, kami beriman. Berarti Pak, orang munafik itu ada dua kelompok ini. Ada kelompok orang-orang musyrikin Arab yang mereka pura-pura beriman. Ini diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tahu enggak Pak, Abdullah bin Ubay bin Salul itu kenapa dia jadi orang munafik? Tadinya dia itu sebelum datangnya Rasulullah ke kota Madinah hijrah, dia itu mau diangkat jadi pemimpin. di kota Madinah, istilahnya apa ya, mau diangkat jadi bupati lah, jadi wali kota gitu loh. Iya. Tapi rupanya dengan datangnya Rasulullah dan para sahabatnya, hijrah ke kota Madinah enggak jadi. Akhirnya benci dan dengkilah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sementara untuk melawan Nabi Muhammad sudah tidak mungkin, karena kota Madinah dikuasai oleh kaum muslimin. Akhirnya apa Pak? Pura-pura masuk Islam. Di kalangan orang Yahudi pun ada. Nah, munafik dari kalangan Yahudi. Yang mereka itu pura-pura masuk Islam. Maka di sini Allah menceritakan tentang orang munafik dari kalangan Yahudi. Allah mengatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Makanya tidak aneh, Pak, kalau banyak orang Yahudi pura-pura beriman, tapi tujuannya untuk merusak Islam. Abdullah bin Saba, pernah dengar gak kisahnya Abdullah bin Saba, Pak? Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ternyata dia bikin konspirasi besar untuk menghancurkan Khalifah Utsman bin Affan. Dan berhasil, sehingga terbunuh Utsman bin Affan. Rupanya tidak sampai di situ, Abdullah bin Saba menyebarkan pemikiran bahwa Ali itu Tuhan. Iya. Antum tahu kelompok Banu Fatimiyah yang pernah menguasai dunia Islam, yang hakikatnya mereka orang-orang Syiah yang ekstrim, yang membunuh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Ternyata pendirinya Ubaidullah bin Abil Qaddah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Di zaman sekarang mungkin tidak, Pak, kalau ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam, memperlihatkan berjenggot di atas mata kaki, tapi sikapnya teroris, tujuannya untuk merusak sunnah Rasul Sallallahu Alaihi, mungkin tidak. Sangat mungkin terjadi. Kalau di zaman dahulu saja, di zaman Rasulullah, mereka pura-pura kok, pura-pura masuk Islam, memperlihatkan keimanan, apalagi di zaman sekarang. Makanya di antara perbuatan ataupun cara taktik mereka untuk menghancurkan Islam dari dalam, dengan cara seperti itu, orang-orang mereka dimasukkan ke dalam kaum muslimin, pura-pura masuk Islam. Mereka masya Allah penampilannya masya Allah, ya. Bahkan mungkin bisa jadi berjenggot di atas mata kaki, cingkrang, tapi wallahualam. Ya, bukan berarti kita ingin memasukkan keraguan-raguan, tidak. Maksud saya adalah bisa saja mereka melakukan perbuatan seperti itu. Dengan tujuan apa? Merusak. Bisa saja, ya. Tujuannya ternyata ingin apa, Pak? Memecah belah saf orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Dengan cara apa? Mengadu domba. Datang ke kajian Ustadz Fulan, dicari-cari kesalahannya. Datang ke Ustadz Fulan, dicari-cari kesalahannya. Bikin videonya, aduin. Apa? Rame. Ya, akunnya namanya bisa aja As-Salafi misalnya. Tujuannya apa? Tujuan mereka adalah bagaimana menghancurkan dakwah sunnah. Sangat mudah di zaman sekarang tuh, Pak. Sangat mudah sekali. Makanya sikap kita ketika kita melihat gaya-gaya seperti itu, cuekin, Pak. Jangan kita ikut meramaikan kayak gituan. Gak usah komen, biarin aja mereka berkicau sendiri. Kalau kitanya diem, insya Allah mereka juga lama-lama bosan juga, kok gak ada yang nanggepin. Tapi masalahnya kita nih ya juga, gaya-gayanya lucu juga kitanya nih. Ya. Mudah apa? Kayak istilahnya kita ini kayak bensin ya. Tinggal diituin api, sudah burr. Nah inilah, Pak. Ya, tidak bagus ya. Zaman seperti ini, zaman sekarang ini sangat sangat mudah untuk dimasuki oleh mereka-mereka gaya-gaya seperti itu. memperlihatkan sunnah atau memperlihatkan keimanan, ketakwaan, tapi hakikatnya ingin menghancurkan Islam. Allah mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu. Tapi kalau mereka bersendirian dengan teman-temannya sesama mereka, baru kelihatan kedoknya. Mereka berkata apa? Atuhadditsunahum. Apakah kalian hendak menceritakan kepada kaum mukminin bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang Allah telah bukakan kepada kalian tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Taurat, liuhajukum bihi inda rabbikum, supaya kaum mukminin bisa berhujah di sisi Rabb kalian akan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Orang Yahudi ini menyalahkan teman-temannya yang menceritakan kepada kaum mukminin bahwa kedatangan Rasulullah SAW itu ada dalam Taurat. Ditegur sama temannya, kamu ngapain sih nyampein kayak gituan ke mereka? Kan mereka malah jadi berhujah nanti. Ya. Padahal anehnya orang Yahudi itu tahu itu hak gitu loh. Inilah Pak, ini namanya super beleguk. Ya. Super blow on, ya. Udah tahu sebetulnya kebenaran. Apalagi orang mereka baca Taurat, lihat sendiri, tapi kok aneh, nggak mau beriman. Makanya hakikat bodoh itu bukan orang sebatas tidak tahu. Bodoh itu hakikatnya apa? Udah tahu tapi tidak mau diikuti. Itu hakikat bodoh tuh, Pak. Udah tahu enggak boleh tapi dilakukan. Ini orang bodoh itu, Pak. Iya. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Afala ta'qilun, kata mereka. Apa kalian enggak berakal? Aina uqulukum, kata Allah. Di mana akal kalian itu? Antum idza haddatsumuhum bihadza wa qultum inna hadza ladzi bu'itsa haqqun. Wa annahu nabiyyun yuhajjunakum bi indallahi yaumil qiyamah. Kalian kalau ceritakan kepada kaum mukminin tentang kebenaran Nabi Muhammad dalam Taurat bahwasanya ia nabi yang hak, itu nanti mereka akan beralasan di hari kiamat di hadapan Allah gimana? Oh, kan lucu, Pak. Iya. Subhanallah ikhwatul Islam. Makanya Allah mengatakan afala ta'qilun. Apa kalian tidak berakal, hai orang-orang Yahudi? Kemana akal kalian itu? Disimpan di dengkul kali. Iya. Makanya subhanallah ikhwatul Islam. Jangan sampai kita menjadi orang yang punya sifat Yahudi, Pak. Udah tahu kebenaran tapi malah kita ingkari. Hanya karena kita merasa dengki kepada orang tersebut. Sudah tahu keburukan, malah kita lakukan hanya karena kita ngikutin hawa nafsu kita. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Lalu Allah berfirman, awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apa mereka tidak tahu orang-orang Yahudi itu? Bahwasannya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan. Dan Allah mengetahui apa yang mereka tampakkan. Artinya ketika mereka berbisik-bisik di antara mereka, ya, dan saling menegur seperti itu, apa mereka tidak tahu? Allah tahu dan Allah bisa mengabarkan melalui wahyunya. Dan ini ayat Allah buka rahasia mereka dalam ayat ini, ikhwatul Islam. Ya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka rahasiakan. Allah tahu. Dan yang mereka tampakkan Allah tahu. Makanya akhwal Islam, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah terutama berapa banyak ayat Allah membuka kedok hakikat orang-orang munafik. Padahal tidak ada yang mengetahui hakikat mereka dari kalangan kaum mukminin. Siapa lagi yang mengetahuinya kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik, ayat ini kita ambil faedah kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Faedah yang pertama, annafil yahud munafiqin. Bahwa kaum munafik ada juga yang kalangan, dari kalangan Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Jadi orang munafik itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, orang-orang kafir ya, yang ada di kota Madinah, yang pura-pura masuk Islam, yang ini diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada lagi munafiknya Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Faedah yang kedua, wa minha anna min sajayal yahud wa taba'i'ahum al-ghadar. Bahwa sifat orang Yahudi itu pak, mereka itu suka berkhianat. Sifatnya orang Yahudi itu para pengkhianat mereka itu. Dari mana? Karena orang Yahudi itu kalau bertemu dengan orang yang beriman berkata apa? Oh kami beriman. Tapi kalau di belakang, ya kayak orang Syiah ketemu sama antum, oh saya cinta Abu Bakar, di belakang ya ketika ketemu sama teman-temannya mereka melaknat Abu Bakar. Iya. Maka dari itulah ya akhi, ini namanya bermuka dua. Bermuka apa? Dua. Yang disebutkan dalam hadis, termasuk orang yang paling Allah benci itu dzul wajhain, orang yang mempunyai dua wajah. Kalau ketemu orang yang beriman, dia bilangnya apa? Oh saya beriman. Pas ketemu sama teman-temannya lagi, beda lagi. Nah itu namanya orang punya dua wajah ini pak. Iya. Itu termasuk berkhianat, iya. Termasuk berkhianat itu. Faedah yang ketiga. Wa minha annal ilmin al-fath. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah kemenangan. Sesuatu yang Allah menangkan atau Allah bukakan. Al-Fath. Karena Allah mengatakan di situ, atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum. Apakah kalian menceritakan kepada mereka kaum mukminin dengan apa yang Allah menangkan kalian atas mereka dengan ilmu? Iya. Maka dari itu ya akhul Islam, di sini Allah Subhanahu wa taala menamai ilmu itu dengan al-fath. Ya al-fath itu artinya apa? Kemenangan dengan cara dibukakan. Makanya kalau kita ingin menang ya harus dengan ilmu ya akhul Islam, bukan dengan sebatas apa? Semangat. Siapapun kita kaum muslimin yang ingin meraih kemenangan, jangan sebatas dengan semangat membabi buta. Kemenangan itu harus dengan ilmu, akhi. Ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Ya. Kata beliau, wala syak annal ilma fathun yaftahullahu bihi alal mar'i min anwa'il ulum wal ma'arif ma yuniru bihi qalbuhu. Dan tidak ragu lagi bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang Allah berikan kemenangan padanya kepada seseorang. Artinya kalau seseorang diberikan oleh Allah ilmu, itu tandanya Allah ingin memberikan kepada dia ya kemenangan. Kemenangan, karena dengan ilmu kita bisa menang melawan hawa nafsu, Pak. Dengan ilmu kita tahu halal, haram. Dengan ilmu kita bisa mengalahkan tipu daya setan. Dengan ilmu juga ya akhul Islam kita bisa menghilangkan kebodohan. Makanya penting akhi ya. Kita menuntut ilmu, menuntut ilmu. Ya, untuk apa? Ya tentunya untuk supaya Allah berikan kepada kita kemenangan. Yang terpenting menang melawan hawa nafsu itu dulu deh. Kalau bisa menang melawan hawa nafsu, alhamdulillah, masya Allah, itu kemenangan yang luar biasa. Ya. Faedah yang kelima, yang keberapa? Yang keempat. Kata Syekh Utsaimin, wa minha annal mu'min wal kafir yatahajjani indallah yaumal qiyamah. Faedah yang kelima, ayat yang keempat, ayat ini menunjukkan bahwa nanti orang beriman dan orang yang kafir di hadapan Allah pada hari kiamat akan berhujah. Akan apa? Berhujah. Orang kafir akan membawakan hujahnya untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Tapi ternyata hujah-hujah mereka sangat lemah. Orang beriman pun mengumumkan hujah-hujah mereka. Ya, kenapa mereka mengkafirkan mereka itu? Iya. Makanya di sini Allah mengatakan liuhajukum bihi inda rabbikum. Kata orang Yahudi itu kepada teman-temannya, kenapa kalian sampaikan kepada mereka ilmu yang telah Allah bukakan kepada mereka, kepada kalian itu, tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad? Ya, tentunya mereka nanti akan berhujah pada hari kiamat terhadap kalian, gimana? Nah, masya Allah. Ya. Faedah yang keenam, yang kelima, maaf. Safahul Yahud alladzina yattakhiduna min sanaihim silahan alaihim. Betapa bodohnya orang Yahudi itu, Pak. Mereka mengira kalau mereka tidak menyampaikan kepada kaum mukminin tidak akan bisa berhujah di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi mereka mengira, ya, ketika mereka marahin teman-temannya, kalian kenapa sih menceritakan kepada kaum mukminin itu, ya, tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad yang ada dalam Taurat? Apa kalian nanti tidak khawatir nanti mereka akan berhujah di hadapan Allah di hari kiamat? Jadi mereka berpikir kalau disampaikan nanti akan bisa berhujah, tapi kalau tidak disampaikan mereka tidak bisa berhujah di hadapan Allah. Itu kebodohan mereka. Ya. Kalau kita kaum mukminin tanpa diberitahu oleh mereka sendiri pun kita sudah bisa berhujah dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena kita beriman kepada Al-Quran dan Allah yang membongkar tentang sifat dan hakikat mereka, ya ahli Islam, azan ya Allah wa yakum. Yang ketujuh, wa minha as-sana'u 'alal aqli wal hikmah. Faedah yang keenam, pujian atas orang yang menggunakan akal pikirannya. Ya. Untuk memahami dan mengikuti kebenaran. Akhi, Allah berikan kepada kita akal. Untuk apa sih? Untuk menentang syariat? Bukan. Allah menggunakan kita akal itu untuk memikirkan tentang hakikat kebenaran yang Allah utus dengannya para rasul. Ya, Allah memberikan kepada kita akal untuk berpikir tentang hakikat kehidupan. Untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu tujuan akal. Maka kalau kamu gunakan akal itu pada tempatnya, insya Allah kamu dapat petunjuk. Tapi kalau kamu tidak menggunakan akal pada tempatnya, maka tidak akan bisa mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya kata Syekh Utsaimin, "Li'anna qaulahum afala ta'qilun tawbikhun lahum 'ala hadzal fi'l." Karena di sini Allah mengatakan, apakah kalian tidak berakal sebagai celaan kepada mereka yang tidak mau menggunakan akal pikirannya. Artinya kalian ini kok apa enggak pakai akal ya? Kalian sudah tahu kebenaran Nabi Muhammad, bahkan kalian yakin akan kebenaran Nabi Muhammad, tapi kok kalian kenapa tidak mau beriman kepadanya? Kalian sudah tahu kebenaran Al-Quran, terus kenapa kalian merubah-rubahnya? Kalian mengimani Taurat, beriman. Tapi kenapa kalian merubah-rubahnya? Apa kalian tidak menggunakan akal kalian? Kemana akal kalian itu, Pak? Tapi itulah, Pak. Akal itu hilang kalau hati penuh dengan hasad. Akal itu tidak bisa digunakan kalau hati dipenuhi dengan apa? Hasad. Kebencian. Makanya sesuatu yang bisa menghalangi akal untuk berpikir itu, Pak. Kebencian, hasad, perasaan, ya, kemarahan, ya, kekhawatiran. Ini semua perkara-perkara yang bisa mengalahkan apa? Akal kita, ya akhwat Islam, azan ya Allah wa yakum. Ya. Faedah selanjutnya, akhi, yang bisa kita petik dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa minha itsbatu umumi ilmillah, penetapan akan ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Kita wajib beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Sampai-sampai apa yang kita lakukan dalam kesendirian kita, Allah tahu. Sampai-sampai apa yang ada di hati kita, Allah tahu. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Ketika antum jalan jelalatan ngelihat perempuan ngelirik, ih, Allah tahu loh. Mungkin orang enggak ada yang tahu karena antum pakai kacamata hitam. Iya. Tapi Allah tahu. Maka dari itu kalau kita tahu dan kita yakin Allah Maha tahu, konsekuensinya apa dong? Maka konsekuensinya kita takut kepada Allah. Iya. Memang enggak ada yang lihat sih, tapi Allah lihat. Saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Saya takut pas saya lagi sendirian berbuat maksiat tiba-tiba Allah wafatkan saya gimana? Mampu banget kok Allah tiba-tiba membenamkan kita ke dalam bumi? Mampu tidak? Mampu. Iya. Saya takut kalau saya sedang sendirian Allah tahu kok perbuatan saya. Saya takut gara-gara maksiat saya ini Allah sesatkan hati saya. Bisa tidak, Pak? Allah menyesatkan hati seorang hamba gara-gara maksiat dia? Sangat bisa, kenapa tidak? Iya. Maka dari itu, kalau kita yakin Allah Maha tahu, berarti kita pun harus memperbaiki sikap kita dimanapun, kapanpun. Baik kita sendiri maupun di hadapan orang lain. Meminha faedah selanjutnya, al-wa'id ala mukhalafati amrillah. Ancaman bagi orang yang suka menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apa mereka tidak tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka terang-terangkan? Maksudnya apa? Allah mengancam. Ingat loh, Allah tahu. Karena Allah tahu, Allah akan mencatat amalan kalian dan Allah akan membalas perbuatan kalian. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun, dia pasti akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu, ingat. Ya. Maka dari itulah saudaraku, keimanan bahwa Allah Maha tahu itu harus dipertebal. Terutama di saat kita sendiri. Di saat kita sendiri itu, keimanan Allah Maha tahu itu penting sekali. Ya. Adapun kalau sebatas, saya beriman kok tapi lemah, Pak. Di depan hawa nafsu. Ini binasa ya, akhi. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.